Bu, apa sih artinya keluarga sakinah? Sakinah artinya tenang dan damai. Supaya keluarga kita selalu terasa tenang dan damai, kita awali keluarga sakinah dengan tubuh yang bersih dari kuman dulu, nak. Makanya, kita mandi pakai Nuvo Family Sakinah. Kenapa harus Nuvo Family Sakinah, Bu? Karena Nuvo Family Sakinah dilengkapi formula anti kuman dan minyak zaitun. Kamu tahu nggak, minyak zaitun itu dipercaya sejak dulu membawa 1000 berkah dan manfaat loh untuk kulit kita. Manfaat minyak zaitun itu apa, Bu? Nah ini, selain bikin kulit lembab dan lembut, kulit jadi harum banget. Dan saat tubuh bersih terlindungi dari kuman, hati kita rasanya tenang lahir batin. Kalau aku sih, selalu berasa nyaman dan tenang kalau dipeluk ibu. Karena kulit ibu selalu bersih dan harum. Sini, peluk kenceng ibu. Untuk keluarga Sakinah, ku pilih yang halal. Nuvo Family Sakinah. Hati tenang, jauh dari kuman.